Kapinduanna, Korintus, Hondongam, Kaseha. Setonganna taum pahallu laku tuli ilaninde suhaku, diona indodoi ladi pamoloya solata tomatappa di Yudea. Aka kuissammi ku ua, kasalle kamelo samua lampamoloi solata, anna sikutulak mapialiukwa lako to Makedonia. Siku uaam, tau lesu pian nanapat tujunnya sola suwunta di provinsi Akaya, lampamoloi to Masemase. Annaindon to kamelo samua nasuhum buda to Makedonia, tigaha duka penawanna lanapotan dengangkwa. Muyan nasusi, sapok kusua siammatin Titus temo, napa solai indo dua sola suwuntaa, annamala napa moloikwa uhempun nindodoi. Kupasusin toa namala, tokan nindodoi kilambi, kemati makam, umba susi indo puha kutulasan to Makedonia. Latokan nindodoi eta, annamala indo sikupak kasiangkwa lako to Makedonia, tak kuababa sapok tapak sida. Akamaka den to Makedonia kupasola matim anna tak pito ka indodoi, yala masih punalakan to'o akakihan wassalang kwa. Anala susisian na ikoduka lamasihi kwa. Yan to'o anna pahallung kusidin laku suayolo indo totallu matim anna mala na ato ladiaka susidihempun indodoi puha a undandi ladipamoloyan to Masemase. Kupasusi ya to'o anna mala matin na to'o ya tokang kulambi. Akamaka tokang kulambi, yalamak tandami topole diwa indo doi lempopampamoloya setonganna umpalakwa sola unak penawa taya kahanadipassa. Paalai manappa ya penawam muindee. Tosaidi banne na ambo, lasaidi siantia duka na pepahe. Sapo tobuda banne na ambo, labuda siantia duka na pepahe. Akasi mesa-mesa tau pahallu lamak pebee sola unak penawanna. Tak lama bandak penawan nama PBM, anna tak toi kahana dipassa. Akan apa haya puang ngala ta'ala indo tomak PBE solah masanam penawa. Anna puang ngala ta'ala kuasa, lombeng kuak mana tiluppi-luppi, nasuhul laton taliu kuak muampuan nasan ningganna umpahaluanna lambi lakbi pole, anna malah umpake umpalako ingganna hupanna pengkahangan mapia lako tau senga. Umba susi, puhati suha ilam batakada dewata nawa. Usembu pak tambak na lako to Masemase, pak palako mapian na laton taliu, sule lako salako lakona. Puang ngala ta'ala umpatoka ambanne lako to lamang ngambo, anakinande lan ande. Ia toi lampa budangko aka-akamu, anamala tutuang kehangan duka pak pogo sama piamua. Lana tambung kuak puang ngala ta'ala ingganna-ingganna sia, nasuhum malaliu kuak mak pebees solah masanam penawa. Annain dodoi uhempunna, lakita wa'al lako to Masemase, yanto lana suhum buda tau makkuhu sumanga langan puang ala ta'ala. Inde pak palakuan mapia lompo gaua, ta'angga mandi lompo noika kuhanganna umakna puang ala ta'ala, sapok lompo penda dipole piduka buda tau makkuhu sumanga langan puang ala ta'ala. Anna labuana indo pak pogo sama piamua, tak malata lompuji puang ala ta'ala to Yudea, akala naisan nawa untu isi dasi dakwa indo kaheba katilalasam diona Kristus tomua kuya lontuhui. Laum puji puang ala ta'ala aka takdem pada sama tutu kwa umpebeen naka akamu lako kalena anna lako tau senga. Anna lana pak sambajangan kwa sola ponno pak pakamajan namatim aka takdem pada sakasalle pak kamasena puang ala ta'ala mengkahilang kalemo. Sihatan nana sipato umpuji kia puang ala ta'ala akata ladi isan disangai indomana pak kamasena.